betapa kecewa hatiku setelah ku menyimpan, karena ku tahu kau hanya terpaksa, karena terpaksa namun ku terima semua. Manis bagaikan madu tiada.